الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali pada malam hari ini, melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqa Asy-Syar'iyyah, yang menjelaskan tentang sifat-sifat jin dan bagaimana hakikat dari jin tersebut, dan apa sikap bagi kaum muslimin dalam bermuamalah dengan mereka. Dari apa saja yang dibolehkan atau disyariatkan, dan yang mana perkara-perkara yang harus dijauhi oleh setiap muslim dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari waswasah dan dari ighwa, usaha mereka untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali ke permasalahan-permasalahan yang berikutnya, masih menjelaskan tentang keadaan jin dan perbuatan-perbuatan mereka. Masalah yang berikutnya, berkata Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala, hal yaqdirul jin wasyayatin ala ihraqil buyut? Apakah jin dan syaitan itu mampu membakar rumah-rumah? Apakah mereka mampu membakar rumah atau melakukan pengerusakan dan yang semisalnya? Al-jawabu, jawabannya, na'am. Iya, benar demikian. Yaqdiruna ala ihraqil buyut, bahwa jin dan syaitan itu mampu untuk merusak rumah-rumah, untuk membakar rumah-rumah. لأنهم يقدرون على تحمل الأثقال وسرعة الحركة. Sebab jin dan syaitan tersebut, mereka punya kemampuan untuk membawa beban-beban yang berat dan memiliki gerakan yang cepat. وَهَذَا يَكُونُ إِذَا سَلَّطَهُمُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ. Dan ini bisa terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menguasai manusia. فَالشَّخْصُ قَدْ يَجِدُ الدُّخَانَ يَخْرُجُ مِنْ دُلَابِهِ أَوْ شَمْطَتِهِ. Kadang-kadang seseorang dia mendapati ada asap yang keluar dari lakinya atau dari tasnya atau dari tempat-tempat tertentu. Wa huwa ya'lamu annahu lam yaf'al hadza insiyun. Dalam keadaan dia mengetahui bahwa bukan manusia yang melakukan itu. Dia melihat ada keanehan, ada yang membakar. Wa qad ya'ti an-nas li idfa'il hariq fayajiduna al-hariqa yanba'ith min amasin ukhra. Dan terkadang sebagian manusia mendatangi suatu tempat untuk memadamkan kebakaran yang terjadi, lalu kemudian terjadi kebakaran dari arah yang lain, dari tempat yang lain. Sementara mereka mengetahui bahwa bukan manusia yang melakukan itu, sehingga ada kemungkinan itu datangnya dari kalangan para jin dan syaitan, khususan jika kan al-jin khadiman lis-sahir, apalagi jika jin tersebut menjadi pelayannya tukang sihir. Naam. Maka hal ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah memungkinkan, dan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila jin dan syaitan itu mampu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya membangun bangunan misalnya, atau membuat sesuatu, patung dan yang lainnya, itu jin mampu melakukan. Maka demikian pula sebaliknya, untuk merusaknya lebih mampu lagi, dan membakarnya juga lebih mampu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kerajaan Sulaiman alaihi salam, kerajaan yang tidak diberikan kepada orang-orang setelahnya, yang meliputi jin dan manusia, maka jin dan para syaitan itu bekerja untuk kemaslahatan kekuasaan Sulaiman alaihi salam. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi izni rabbih. Di antara jin ada yang bekerja untuk Sulaiman alaihi salam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja membangun, ya'maluna lahu ma yasha. Ya. Mereka bekerja untuk Sulaiman alaihi salam, ma yasha. Min madza? Tamasila wa jifan kal jawab. Min mahariba wa tamasila wa jifan kal jawab. وقدور الراسيات اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Mereka bekerja untuk Sulaiman alaihi salam, untuk kemaslahatan kerajaan Sulaiman. Apa yang mereka bangun? Maharib, bangunan-bangunan yang tinggi, ya, bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Nah, wa tamatsil, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud tamatsil yaitu patung-patung, patung bentuk hewan dan patung bentuk benda-benda tertentu yang memang pada waktu itu belum disyariatkan tentang diharamkannya membuat patung-patung yang berbentuk makhluk hidup. Yang buat itu adalah jin untuk kemaslahatan kerajaan Sulaiman alaihissalam. Wajifanin kal jawab, mereka buat nampan Nah, nampan yang dibuat jin bukan seperti nampan yang biasa kita gunakan untuk makan itu. Nampan yang dibuat oleh jin kal jawab, seperti kolam, telaga. Yang bisa nampung 1000 orang bisa makan satu nampan itu. Nah. Ya. Ini yang dibuat oleh jin. Wa qudur basiat. Nah. Bejana-bejana yang menetap, enggak bisa dibawa ke sana kemari, enggak bisa. Dibuat dari ya gunung dibelah kemudian dibuat sedemikian rupa menjadi bejana. Bejana yang besar. Yang enggak bisa dipindah ke tempat yang lain, menetap. Maka ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa jin mampu melakukan itu. Mereka bekerja dalam keadaan dihinakan. Ya. Dihinakan. Tunduk kepada kerajaan Sulaiman alaihissalam. Nah, kalau kaum jin demikian pula syaitan, mereka mampu melakukan itu. Melakukan hal-hal yang sifatnya baik, maka demikian pula sebaliknya, menghancurkan itu lebih mudah daripada memperbaiki. Nah, kalau seorang membangun itu kan butuh isqan, butuh ketelitian, butuh pengaturan. Kalau merusak, gak perlu. Nah, membakar gak perlu. Maka yang demikian bisa terjadi. Wasu'aluhuna limadha yahriqu ba'dul jinnil buyuta. Nah, sekarang pertanyaan. Mengapa sebahagian jin itu membakar rumah? Apa sebabnya? Apa tujuan mereka? Dan apa yang harus dilakukan oleh penghuni rumah untuk menangkal berbagai mana bahaya yang hendak dilakukan oleh jin dan syaitan? Wal ijabatu an hadha as-su'al anna hunaka 'iddata umurin tadfa'u al-jinniyya ila hadhihi al-mu'adha. Dan jawaban dari pertanyaan ini bahwa di sana ada beberapa perkara yang mendorong jin untuk melakukan hal-hal yang mengganggu ini. Mengganggu manusia, menyakiti manusia sampai kepada tingkat membakar rumah-rumah mereka. Wa minha, di antaranya salah satu sebabnya, yang pertama, intiqamul jinni min ahlil bait. Jin melakukan balas dendam kepada pemilik rumah. Bisababi husuli mu'adatin lahum min qibali ahli al-baiti au ba'dihim. Disebabkan karena sebagian mereka menyakiti kaum jin atau kerabatnya atau temannya. Yang dilakukan oleh penghuni rumah tersebut atau bagian dari penghuni rumah itu. Dalam keadaan dia tidak merasa dan dia tidak tahu bahwa dia mengganggu dan menyakiti jin, tapi dia pikir bahwa itu bukan, yang dia tidak tahu bahwa dia dalam keadaan mengganggu jin tersebut. Wa qad takunu al-mu'adatu al-madhkuratu biduni qasdin wala ilm. Dan terkadang manusia ketika menyakiti jin itu tanpa maksud tertentu dan tanpa pengetahuannya, dia tidak sengaja, tapi yang namanya jin marah. Nah, kalau di antara manusia saja, ada yang kadang-kadang kita tidak sengaja, tetap saja dia akan marah dan dia akan berusaha menuntut balas. Ya. Itu tidak sengaja. Dari kalangan manusia, dari kalangan jin demikian pula. Walakin li dhulmil jinni wasyayatin yubadiruna bil mu'adzati li ahli al-bait. Akan tetapi karena kezaliman jin dan para syaitan, mereka segera membalas untuk menyakiti penghuni rumah itu. Nah, kadang-kadang dia tidak merasa bahwa dia menyakiti. Mungkin dia bunuh ular. Yang ternyata ular itu adalah merupakan jelmaan dari jin masuk ke rumahnya. Maka tanpa pikir panjang lagi, dia punya golok, sikat. Matilah ular ini yang ternyata itu adalah jin. Nah, dan balas dendam terjadi dari pihak jin. Nah, apakah mungkin ularnya tersebut yang melakukan pembalasan sebelum matinya atau dari teman-teman yang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Sa'id Maula Hisham bin Zahra, bahwa suatu ketika Abu Sa'id ini masuk ke tempatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu di rumahnya. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu sedang salat. Maka Abu Sa'id ini pun duduk untuk menunggu selesai salatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Sa'id sedang duduk, tiba-tiba di bagian atap rumah tempat salatnya Abu Sa'id Al-Khudri itu ada yang bergerak. Nah, maka dia periksa. Dan dia melihat apa yang bergerak di atap rumah itu. Begitu dia melihat, ternyata ular. Ternyata yang bergerak itu ular. Maka melompatlah orang ini Abu Sa'id dan ingin segera membunuh ular tersebut. Begitu dia ingin membunuhnya, maka Abu Sa'id Al-Khudri yang masih sedang sholat mengisyaratkan, maksudnya jangan, ya, jangan dibunuh. Nah, Abu Sa'id sedang sholat, melarang Abu Sa'id untuk melakukan tindakan tertentu. Biarkan, jangan. Akhirnya Abu Sa'id yang tadi sudah berdiri ingin melompat dan membunuh ular tersebut, maka dia duduk kembali menunggu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menyelesaikan sholatnya. Setelah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu selesai dari sholatnya, maka Abu Sa'id mengatakan pada Abu Sa'id, "Atara hadzal bait? Apakah engkau mengetahui rumah ini? Engkau melihat ini?" Jadi dia mengisyaratkan ada satu rumah. "Kamu tahu rumah ini?" Nah, kata Abu Sa'id, "Iya." "Ada apa?" Kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan bahwa di rumah ini pernah ada seorang pemuda tinggal. Nah, dan pada waktu itu dia baru melakukan pernikahan, pengantin baru. Maka dia tinggal bersama istrinya di rumah itu. Walhasil pada waktu itu masih pada zaman-zaman terjadinya perang Khandaq, perang Al-Ahzab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pemuda ini keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Khandaq. Lalu kemudian suatu ketika pemuda ini biasanya meminta izin, ya, namanya pengantin baru, maka dia pun di pertengahan hari minta izin untuk pulang sebentar, ingin menengok istrinya, bertemu dengan keluarganya. Nah, maka pulanglah dia diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kembali ke rumahnya bertemu dengan keluarganya. Nah, setelah selesai perang Al-Ahzab, perang berikutnya adalah Banu Quraidah. Karena begitu selesainya perang Al-Ahzab, maka terdengar berita di mana Jibril menyampaikan berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Banu Quraidah, salah satu kabilah Yahud, mereka membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Sehingga Jibril memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segera berangkat dan mengepung bentengnya Banu Quraidah. Nah, dalam peristiwa itulah terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sebagian sahabat, "La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah." "La yusalliyanna ahadukum al-Asr illa fi Bani Quraidah." Jangan sekali-kali kalian mengerjakan salatul Asr kecuali apabila telah sampai di Banu Quraidah. Dalam kejadian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu kepada para sahabatnya. Nah, suatu ketika pemuda ini, ya, dalam peristiwa itu ingin meminta izin lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk pulang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Iya, tapi jangan lupa khudz 'alaika silahak." jangan lupa bawa senjatamu. Nah, fa inna akhsha alayka Quraidah, karena saya mengkhawatirkan terhadapmu dari kabilah Quraidah, ada kemungkinan akan diberangkatkan. Walhasil, si fulan ini pun balik dan ingin mengambil, ya, dan dia mengambil senjatanya untuk pulang. Begitu dia pulang, dalam keadaan dia menenteng senjatanya, pedang atau tombak, tiba-tiba istrinya sudah berdiri depan pintu. Nah, berdiri di depan pintu. Nah, mungkin ya, dia berdiri pun dalam keadaan kurang sempurna dalam menutupi hijab, sehingga menyebabkan kecemburuan bagi suaminya ini. Keluarnya dari rumah seorang wanita tanpa izin dari suami akan menimbulkan kecurigaan. Nah, wanita ini baru berada di depan pintunya, begitu melihat istrinya di depan pintu marah, maka dia pun menghunuskan tombaknya, ingin dibunuh istrinya. Bayangkan, saking cemburunya dia, ada apa ini keluar kok gak ngomong-ngomong. Nah, begitu dia marah dan dia siapkan senjatanya, maka istrinya mengatakan, sebentar, pelan-pelan, lihat apa yang ada di dalam rumah. Nah, alhasil masuklah dia ke dalam rumahnya dan melihat ada ular yang besar. Nah, dan ular tersebut, ular yang besar ini berada di atas kasur, di atas ranjang tempat mereka biasanya tidur di atasnya. Maka dia pun segera mengambil tombaknya, maka dia berperang dengan ular tersebut. Terjadilah pertempuran, ya, perkelahian antara pengantin baru ini dengan ular besar itu. Nah, walhasil dia berhasil membunuhnya. Namun kemudian pengantin baru itu pun terbunuh di tempat itu. Nah, sampai kata perawi hadis ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, la yudra ayyuhuma asra mautan al-hayya amil fata, tidak diketahui siapa yang paling cepat matinya, apakah ular itu atau pemuda ini. Nah, terbunuh. Alhasil berita ini menyebar dan para sahabat menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan setelah beliau mengatakan istaghfiru li akhikum, minta istighfar untuk saudara kalian, mintakan ampunan untuk saudara kalian ini. Lalu beliau menjelaskan, inna bil madinati nafaran minal jin qad aslamu, bahwa di kota Madinah ini ada sekelompok jin yang mereka telah menyatakan keislamannya. Apabila kalian melihat sesuatu, berikan peringatan terlebih dahulu. Ya, fa'anziru talasan, berikan peringatan 3 kali. Sebagian para ulama mengatakan 3 hari. Kalau dia tetap dan tidak ingin meninggalkan, baru kalian membunuhnya. Fa'innamahu syaitan, karena itu adalah syaitan. Setelah diberi peringatan dia tidak meninggalkan, berarti syaitan. Nah, ya, kalau diberi peringatan kemudian dia segera pergi, maka ada kemungkinan bahwa itu adalah jin yang telah menyatakan keislamannya. Nah, ini tanpa peringatan dia langsung masuk dan terjadi perkelahian, dan dua-duanya tewas dalam pertempuran. Nah, maka ini menunjukkan bahwa jin mampu membunuh manusia sebagaimana manusia juga bisa membunuh jin, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Nah, sehingga menjadi syahid ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa hendaknya seorang berhati-hati. Kadang-kadang seorang tidak merasa mungkin itu jin yang menjelma jadi manusia atau yang semisalnya, lalu kemudian kita tidak berbuat zalim kepadanya dan dia merasa tersakiti atau yang semisalnya, atau dia berada di tempat-tempat yang sepi ataukah tempat-tempat yang biasa menjadi tempat rekreasi, dan di situ ada gua-gua atau yang semisalnya, yang kemungkinan itu adalah tempat berkumpulnya jin, maka dia merusak di situ, ataukah dia ya buang hajat sembarangan tanpa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang seperti ini dapat mendatangkan gangguan jin kepada manusia. Yang kedua, kathiran ma yakunul jinnu alladhina yahriquna albuyut mursalin min qibali saharah. Kebanyakan jin yang mereka merusak dan membakar rumah-rumah tersebut, biasanya mereka itu adalah utusan dari tukang-tukang sihir. Faqad hasala fi 'am 1426 min al-hijrah, dan telah terjadi pada tahun 1426 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? Baru 4 tahun yang lalu. Terjadi anna sahiratan takhasamat ma'a syakhsin, bahwa ada seorang wanita tukang sihir, perempuan itu bertengkar dengan seseorang. Fa arsalat bijin, maka ngamuk marah tukang sihir ini, maka dia utus jinnya. Fa ahraqu baitahu wa ma hawlahu min khatabin wa alf, maka jin ini pun membakar rumahnya dan yang ada di sekitarnya. Kayu bakarnya ikut terbakar, makanan hewannya ikut dibakar semuanya. Naam, habis hangus. Wa antashara hadha al-khabar wa tadawalahu ashabu suhuf, dan menyebar berita ini, dan bahkan dinukilkan oleh para wartawan, mereka sebutkan dalam koran-koran mereka. Wa kanat hadhihi al-hadithatu fi mudiriyati Hubaysh, muhafazati Id. Dan kejadian ini terjadi di pusat Hubaysh yang terdapat di Kabupaten Id, salah satu bagian daerah di negeri Yaman. Yang daerah Id ini merupakan daerah tersubur yang ada di negeri Yaman. Mereka mengatakan ini Id ini Indonesianya Yaman, saking suburnya, karena hujan sering turun, ya, tidak seperti daerah-daerah yang lainnya. Nah, dan gunung-gunungnya itu hijau, penghijau. Ini Kabupaten Ib. Nah, di antara salah satu bagian atau mungkin bisa kita sebut kecamatan itu yang disebut Hubaysh. Ah, di sana terjadi kejadian ini. Kata beliau hafizahullah taala. Yang ketiga, taratan yaf'alu al-jinnu al-ihraqa liyukhriju ahla al-bait min al-bait wa yaskunu fihi hum. Terkadang pula kaum jin tersebut membakar rumah itu, tujuannya adalah untuk mengusir penghuni rumah dari rumah itu, kemudian mereka yang tinggal di dalamnya. Nah, merampas, merampok rumah orang dengan cara dibakar. Dibakar, ya tentunya setelah itu mereka lari mengungsi. Jin gak peduli rumah rusak, malah memang itu menjadi tempat mereka. Rumah yang tidak perlu direnovasi, memang itu tujuan mereka tinggal di situ dalam keadaan rusak. Nah, wan najatu min tasallutil jinn 'alal muslim wa ihraqihim li baitihi yatahaqqaqu bi idznillah. Lalu apa solusinya? Apa jalan keluar yang sebaiknya kita lakukan agar kemudian kaum jin tersebut tidak menguasai seorang muslim, tidak menguasai rumahnya, tidak membakar rumahnya? Maka itu bisa dilakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bil qiyami bi islahil buyut, dengan senantiasa berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah. Jadikan rumah tangga yang islami. Jadikan rumah tangga yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal islahu yakunu bima yati, dan untuk memperbaiki kondisi rumah itu dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, ikhrajus suwar, keluarkan foto-foto, gambar-gambar. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di sana banyak gambar-gambarnya, banyak patung-patungnya yang berbentuk makhluk hidup. Maka ini hendaknya dikeluarkan. Wala tabqa suratun illa li darurah. Jangan ditinggalkan satu pun gambar kecuali dalam kondisi darurah. SIM, KTP atau yang semisalnya fotonya Nurdin Entop ya taruh di luar saja. Kalau punya fotonya. Nah. Simpan di luar. Ya. Maka diusahakan untuk disterilkan rumah itu, bersihkan dari hal-hal yang dapat mengundang syaitan jin dan dijauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada anjingnya dan ada gambarnya. Patung atau gambar atau foto atau yang semisalnya. Seluruhnya termasuk ke dalam hadis dan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Nah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berusaha untuk disterilkan. Nah, sebagai manusia itu ya, di antara mereka ada yang maniak dengan foto. Sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit foto diabadikan. Ada acara sedikit foto. Nah. Sampai terkumpul album sekian jilid di rumahnya. Si fulan menikah, foto album. Si fulan menikah, foto album, semuanya dialbumkan, disimpan. Nah. Ada apa? Nah sekarang ini ma'asyara ikhwa rahimakumullah, ya, terjadi lagi pemutarbalikan fakta. Sebagian mereka menyangka bahwa orang-orang yang tidak suka difoto itu tanda-tanda teroris. Ya, salah satu tanda orang itu teroris katanya kalau tidak suka difoto. Nah, tanda teroris yang lainnya kalau dia berjenggot, pakai jubah, istrinya bercadar, celananya cingkrang. Hah? Apa? Ya beda sedikit aja lah. Nah. Ya. Itu tanda-tanda teroris. Ya, subhanallah. Hati-hati ma'asyar muslimin. Rahimakumullah. Jangan terlalu gegabah dalam menyikapi hal yang seperti ini. Ya. Kita bersedih. Orang-orang yang mereka menjadi teroris, orang-orang yang mereka menteror kaum muslimin, orang-orang yang melakukan berbagai tindakan-tindakan kejahatan menampakkan syiar-syiar Islam yang seperti ini. Tashwih surat al-Islam. Sekarang apa kemaslahatannya? Bukannya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, merendahkan syariat Allah. Iya kan? Apa tujuan berjihad? Litakuna kalimatullah hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, al-islam ya'lu wa la yu'la alaihi, agar Islam menjadi yang tinggi, menjadi mulia, mulia di hadapan manusia. Lah ini sebaliknya, yang terjadi adalah orang-orang merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pemutarbalikan. Nah, yang muncul adalah hal-hal yang negatif seperti ini. Akhirnya setiap orang kalau dia berjalan, berjenggot, berjubah di surga, teroris ini. Nah. La haula wala quwwata illa billah. Karena sebagian mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah. Dan ini fitnah bagi kaum muslimin. Fitnah bagi orang-orang hendak mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kaum muslimin, apalagi mereka yang memiliki akses untuk disampaikan kepada pemerintah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, menjelaskan hakikat yang sebenarnya, mana ahlu sunnah, mana khawarij, mana teroris. Nah, yang kerjanya merusak. Nah, merusak fitrah Islam, menyebabkan kaum muslimin yang ingin belajar agama disurgai. mau bersungguh-sungguh belajar, ikut halaqah, dicurigai. Ikut ta'lim, dicurigai. Yang mencurigai bukan orang-orang kafir, kaum muslimin itu sendiri. Kalau melihat anaknya sudah mulai melihara jenggot, dinasihati oleh orang tuanya. Kalau jadi muslim yang biasa-biasa sajalah. Nah, kok usah yang ekstrim-ekstrim begitu. Ya, kenapa? Karena sudah ada kesan bahwa hal-hal yang seperti ini seorang akan salah jalur. Karena memang kondisi sebagian mereka, auliyadzubillah, kaum khawarij ini menampakkan seperti nampak seorang yang menjalankan sunnah. Khawarij, seperti itu keadaannya. Penampakannya secara zahir seperti orang mengamalkan sunnah. Padahal mereka orang yang paling pertama yang meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang berikutnya, tathhirul baiti min alatil fasad. Bersihkan rumah itu dari berbagai alat-alat yang merusak. Kaddushush, seperti parabola. Nah, bersihkan. Ya. Cukup pakai piring yang kecil untuk makan, enggak usah pakai piring yang besar itu. Buang. Naam. Ya, wat televisi wa televisi. Nah. Dan yang semisalnya. Wal aghani wal mazamir wa ghairiha, nyanyian musik dan yang lainnya, bersihkan rumah itu. Isi dengan qiraatul Quran, isi dengan yang baik-baik. Nah. Tapi enggak ada hiburan. Nah, subhanallah. Dilatih terhibur dengan Al-Qur'anul Karim. Terhibur dengan ceramah-ceramah agama, terhibur dengan nasihat-nasihat yang menambah keimanan. Wajar kalau seorang terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini, musik, nyanyian, untuk meninggalkannya mungkin masih terasa sulit. Nah, terasa hampa kalau mendengarkan Al-Qur'an Karim. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Namun seorang harus melatih diri terus dengan penuh kesabaran. Nah, berkata sebagian para ulama salaf, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'a min kalamil 'azza wa jall." Kalau hati-hati kita ini bersih, maka tidak akan merasa puas, tidak akan merasakan kekenyangan dengan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu merasa butuh dan perlu dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Yang berikutnya, at-tanazzuhu 'anil sabbi wal fuhsy wal la'ni min qibali an-nisa'i wal aulad. Jauhkan rumah-rumah itu dari suka mencela, berbuat keji, suka melaknat yang biasanya dilakukan oleh para wanita dan anak-anak. Ya, suka menghibah, suka mencaci maki, mengeluarkan kata-kata dan kalimat yang kotor. Bersihkan rumah itu dari hal-hal yang seperti ini. Biasakan di rumah itu penuh dengan kerukunan, biasakan rumah itu dengan yang terbaik dari ibadah, saling menasihati. Apabila ada yang salah maka dibenarkan dengan cara yang hikmah. Wa qabla hadza, dan sebelum ini semua yang terpenting adalah al-muhafazatu 'ala shalah. Memelihara salat. Tegakkan salat. Bagi kaum lelaki, maka mereka dianjurkan salat berjamaah di masjid. Bagi kaum wanita, maka mereka dianjurkan mengerjakannya di rumah. Kecuali salat-salat sunnah dianjurkan untuk dihidupkan di rumah jika memungkinkan. Afdhalus salati fil buyuti illa al-maktubah. Salat yang paling afdal dikerjakan itu di rumah. Kecuali salat-salat yang wajib. Jaga salat. Wal bu'du anis saharati wal munajjimin wal bid'ah. Dan jauhkan diri dari tukang sihir, ahli nujum, dan jauhkan dari berbagai perkara-perkara bid'ah. Masalah yang berikutnya, hal yaqdirul jin wa syayatin ala hadmil buyut wal husun wal qila'. Mampukah jin dan syaitan untuk merusak, merobohkan rumah? merobohkan benteng dan merobohkan al-qila', bangunan-bangunan yang tinggi menjulang, gedung-gedung. Ya. Mampukah Sin melakukan pengerusakan itu? Nah, al-jawabu, jawabannya adalah na'am, iya. Manusia kan mampu, ya, mampu. Pakai alat apa itu? Hah? Untuk merusak gedung itu apa? Hah? Dinamit atau yang semisalnya, na'am, hancur. Nah, jin juga mampu melakukan itu. Ya, meskipun tanpa dinamit, mungkin punya cara yang lain untuk merusak. يقدر الجن والشياطين على هدم البيوت والحصون والقلاع الشامخة. Jin dan syaitan, syaitan itu mampu untuk merobohkan rumah, benteng-benteng yang kokoh. Demikian pula gedung-gedung yang tinggi menjulang. وقد حدث ما يدل على هذا, dan telah terjadi yang menunjukkan hal ini. في عهد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى. Terjadi pada masa Al-Allamah Muhammad bin Ismail Al-Amir, pengarang kitab Subulus Salam. Beliau salah seorang imam di negeri Yaman yang menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masanya. Muhammad bin Ismail Al-Amir rahimahullah. Faqad qala, beliau mengatakan dalam salah satu risalahnya, wa bil jumlah, kesimpulannya, jadi dia menyebutkan sejarah, ya. Saya sendiri tidak pernah membaca kitab ini. Yang jelas, yang zahir bahwa di sini dia sedang menyebutkan sejarah yang terjadi di salah satu daerah di bagian Yaman. Annahu tafaqa fi syahri Rajab wa Sya'ban min kharabil husun asy-syamikhah al-mashhunati birrijal waz-zakhair. Bahwa bertepatan pada bulan Rajab dan Sya'ban, ketika terjadinya pengrusakan benteng, ya, kehancuran benteng yang kokoh, yang waktu itu dipenuhi oleh kaum lelaki dan barang-barang berharga lainnya di situ. Terjadinya pada bulan Rajab dan Sya'ban, benteng yang kokoh hancur. Nah, ma la yattafiqu fi a'wam li'a'zami mulukil Islam, yang tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ya, pada kerajaan-kerajaan yang paling agung di dalam Islam, namun terjadi pada masa itu yang akan beliau sebutkan, terjadinya pada tahun 1124. Nah, wa udhillatil qabail min hasid, sehingga qabila-qabila yang berasal dari kabilah Hasyid direndahkan. Alladzina kanu qad tawalul jibal wa nalu minal jabaruti wal izzati arfa'a manal, yang mereka telah meninggikan bukit-bukit itu. Yani mereka membangun bangunan-bangunan yang tinggi, ya, di bukit-bukit tempat yang tinggi, dan mereka mendapatkan kekuasaan dan kemuliaan, ya, kekuasaan yang besar pada masa itu. Wa kana daulatul Yaman laisa laha hammun illa salahaha bil qat'i, sehingga pemerintah Yaman pada saat itu mereka tidak lagi punya cara yang terbaik kecuali dengan cara memutus hubungan dengan mereka. Mereka sombong, mereka angkuh, mereka merasa bahwa mereka adalah kekuasaan yang kuat pada saat itu. Pemerintah Yaman melihat sudah kalau gitu putus hubungan dengan mereka. Wa badalul amwal mundu 40 sana. Ya. Dan telah dikeluarkan sekian banyak harta dalam hal ini semenjak 40 tahun yang lalu untuk membangun kekuasaan mereka. Fa innahu malikus syaraf Ali Al-Ahmar, yang pada waktu itu rajanya yang bernama Ali Al-Ahmar, pada tahun 1124 Ahdal Mansur Hussein bin Qasim bin Mu'ayyid, pada masa Al-Mansur Husain bin Qasim ibn Mu'ayyid. Walam yazal amru Ali al-Ahmar wa amru awladihi min ba'dihi wa ghairihim min qabail Hasib fi ziyadatin wa uluwin. Ya. Dan pada masa-masa itu, ya, mereka selama 40 tahun melakukan pembangunan yang pesat, maka kekuasaan Ali al-Ahmar kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya setelahnya dari kabilah Hasib, itu semakin bertambah, ya, semakin bertambah kemuliaannya, semakin kuat kekuasaannya itu. Hatta hudimal husun, hatta hadamal husun wa abada tilkal qurun, sehingga hancurlah benteng-benteng tersebut, sehingga meluluhkan dan menghilangkan kurun-kurun sebelumnya di saat mereka memiliki kekuatan. Begitu benteng mereka ini hancur, maka hilang kekuatan. Sehingga tadinya mereka dalam keadaan mulia direndahkan. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan mereka pun merasakan dari Allah apa yang mereka sebelumnya tidak merasakan. Azallahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka disebabkan karena kesombongan mereka. Mereka bangga dengan benteng yang kokoh yang mereka bangun semenjak 40 tahun yang lalu. Maka Allah hinakan melalui siapa? Birajulin, dengan seseorang. La yu'rafuna lahu qabla dhalika man, orang ini yang menghancurkan benteng itu sendirian sebelumnya tidak diketahui namanya siapa, tidak diketahui. Walam yushahidu lahu jisman, mereka tidak pernah melihat ada sosok yang seperti ini modelnya, ya, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika Jibril datang dengan pakaian yang sangat putih. La yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahad, tidak nampak dia asar perjalanan, pakaian sangat putih, syadidu bayat istiyah, dan seorang dari kami tidak ada yang mengetahuinya. Nah, orang ini datang, ya, hilang seluruh kekayaan dan keperkasaan yang mereka miliki, bentengnya roboh, hancur. Nah, melalui orang tidak diketahui siapa dia. Wala addalahum liqitalihim silahan wala rijalan, dalam keadaan orang ini tidak mempersiapkan sesuatu untuk berperang dan tidak mempersiapkan orang-orang untuk menjadi pasukannya, tidak ada. Wala jama'a nufusan wala badala malan wala amara ma'qilan, dan dia tidak pernah mengumpulkan manusia ataukah mengeluarkan harta, minta sumbangan dan misalnya, ataukah memakmurkan satu tempat. Wala takhada ahlan wala manzilan, bahkan orang ini tidak pernah diketahui dia berkeluarga dan tidak diketahui rumahnya di mana. Siapa ini? Wa laysa lahu ashira ya'budunahu ala ma yurid, dan dia tidak punya kerabat, tidak punya kabilah yang membantunya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Walakinnaha qudratur rabbil fa'al lima yuri, akan tetapi itu adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Mungkin malaikat, mungkin juga jin, iya kan? Apa kata Abdullah bin Amr bin al-As? Ya, bahwa di sana ada jin yang mungkin, ya, dalam waktu dekat akan muncul, yang pernah diikat oleh Sulaiman alaihissalam. Wallahu a'lam, ya. Maksudnya jangan dihubungkan dengan kejadian ini, ya. Nanti ada yang bilang, "Oh, berarti itu yang diikat dulu Sulaiman." Wallahu a'lam. Ya. Berarti kekuatan luar biasa sendirian. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tawakal kepada Allah itu senjata yang paling kokoh. Sandarkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah senjata yang paling kuat untuk mengalahkan seluruh senjata-senjata yang lainnya. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Kalau manusia ini mereka berkumpul untuk beri manfaat padamu, mereka tidak akan mampu kecuali yang telah ditakdirkan Allah. Mereka ingin mengudaratkanmu, mereka tidak akan mampu kecuali seluruhnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kisah ini dinukil dari kitab Muslihul Yaman, halaman 34 sampai 35. Nah. الفرق بين البكاء من خشية الله والبكاء من الشيطان. Permasalahan yang berikutnya, perbedaan antara tangisan karena Allah dan tangisan dari syaitan. Menangis itu kan macam-macam. Ada orang menangis, ya. Menangis karena mengingat Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan. Rajulun zakarallaha qalian fafadhat aynahu. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, maka dia pun menangis takut kepada Allah. Ini al-buka min khasyatillah. Ada juga orang yang menangis ya karena dipaksa menangis. Nah, karena dia memerankan film atau sinetron untuk jadi orang yang suka nangis misalnya, maka dia nangis ya. Nah, maka ini nangis yang tidak bermanfaat. Ada juga nangis yang itu dari syaitan. Tangisan apa itu? Nah, di sini beliau jelaskan. Al-buka'u bil qalbi wa dam'il 'ain faqat hadha min khasyatillah. Menangis yang berasal dari hati dan dia kemudian berlinang air matanya, hanya itu saja, maka ini boleh jadi dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal buka'u ma'ad-dharr bil badan was-siyah bil lisan fa huwa minasyaitan. Adapun menangis dengan cara memukul tubuh sambil teriak-teriak dengan lisannya, maka ini tangisan dari syaitan. Yang beliau maksudkan ini kondisinya apabila seorang mendapatkan musibah, di antara kerabatnya ada yang meninggal. Kalau seorang muslim menangis ya tidak mengapa menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ya, kadang-kadang beliau menangis dan itu adalah merupakan tanda rahmat. هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Ketika Rasulullah SAW menangis, boleh jelaskan ini rahmat, tanda kasih sayang yang Allah letakkan di dalam hati-hati hamba-Nya. Sesungguhnya Allah merahmati orang-orang yang senantiasa merahmati yang lainnya, yang penuh kasih kepada yang lain. Maka ini tidak mengapa yang seperti ini, menangis karena ada yang meninggal, tidak mengapa. Tapi jangan berlebihan. Kapan sampai kepada tingkatan meratap? Ya. Ada yang meninggal maka dia mencakar-cakar wajahnya atau menyobek-nyobek bajunya atau teriak berontak-berontak. Naam. Ya, atau yang semisalnya dia pukul-pukul dirinya. Ya, atau teriak-teriak. Saya sudah tidak sanggup lagi hidup tanpanya misalnya. Saya juga mau mati seperti dia. Nah, terus teriak seperti itu. Maka ini dari syaitan. Dan ini diharamkan. Tidak diperbolehkan. Wa li hadza qala ar-rasul alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam anha 'anil buka." Di dalam kitab yang punya buku, yang punya kitab itu ada yang hilang kata-kata lam. Inni lam anha anil buka. Sesungguhnya aku tidak melarang untuk menangis. Menangis silakan. Wa inna manahaitu anin nauhi. Namun sesungguhnya yang aku larang itu adalah meratap. Nauh. Niyaha. Meratap mayit. meratap orang yang meninggal dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, teriak-teriak, tidak punya kesabaran. Sautaini ahmaqaini fajirain. Ada dua suara yang aku larang, suara bodoh dan suara yang penuh kefajiran dan dosa. Yang pertama, sautun inda ni'mah. Suara yang pertama yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu suara ketika ada kenikmatan. Suaranya bagaimana? Lahun wa la'ibun wa mazamiru syaitan. Bersenda gurau, bermain-main, bernyanyi-nyanyi, memakai seruling-seruling syaitan, bermain musik. Maka ini suara-suara yang dilarang. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suara yang bodoh, suara yang fajir, yang penuh dosa. Wa sautun 'inda musibatin. Dan suara yang kedua ketika terjadinya musibah, khamsu wujuh wa syaqqu juyub. Dengan cara mencakar wajah dan merobek-robek baju. Ya, dia sobek kerahnya, ya, bahagian lehernya. Nah, sebagai tanda meratap terhadap orang yang meninggal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Tayalisi, Al-Baihaqi, dan lafaz ini dalam riwayat Al-Baihaqi dan yang lainnya dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Wa qad takallamna ala hadhihi al-mas'alah bi syai' min at-tafsil fi risalatina. Dan kami telah membicarakan permasalahan ini secara rinci dalam tulisan kami yang lain yang berjudul Inqadul Muslimina min Waswasatil Jin Wasyaitin, menyelamatkan kaum muslimin dari gangguan jin dan syaitan-syaitan. Nah, saya kira sampai di sini akhwan yang kita bacakan. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.